Cinta pertama lahir dari mawaddah, perhatian fisik. Tapi mohon maaf, yang tadinya tinggi, tegak, tiba-tiba bisa mulai membungkuk. Yang tadinya kulitnya kencang, halus, tiba-tiba mulai keriput. Kalau orang cinta pada yang fisik saja, ketika yang fisiknya sudah tidak ada, bisa pindah. Karena itu turunlah konsep rahmat. Apa itu rahmat? Perhatian yang dalam, yang lahir dari ketulusan hati. Saat seorang suami dengan istri sudah menyatu, kadang-kadang suka lupa. Sebelum berumah tangga, mawaddah muncul. Coba kalau sebelum menikah, pulsa dibelikan, perhatian muncul, sakit gigi aja terbang dari Kalimantan sampai ke Kelapa Gading. Setelah menikah lupa, padahal itu bisa dimunculkan.